Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan penjelaskan tentang Ad-Dajjal yang berkaitan dengan hadis Abu Darda, yang mana Nabi SAW menyebutkan bahwa barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari Ad-Dajjal. Dalam riwayat lain dikatakan dari akhir surah Al-Kahfi, 10 ayat akhir surat Al-Kahfi. Telah kita sampaikan pada kajian sebelumnya tentang karya tulis dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yang mana beliau menulis sebuah risalah dengan judul Kisah Al-Masih Ad-Dajjal. Tujuannya adalah sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari tentang keyakinan terkait dengan Ad-Dajjal. Hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang Ad-Dajjal. Pada dasarnya mereka lebih mengedepankan akal pikiran mereka daripada nas-nas syar'i. Mereka menyebutkan berbagai macam alasan, diantaranya adalah bahwa hadis tentang Ad-Dajjal, hadisnya adalah ahad. Hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang sahabat saja. Padahal dikatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah bahwasanya hadis yang menceritakan tentang munculnya Ad-Dajjal itu adalah hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh lebih dari 40 orang sahabat, sehingga sampai balagha haddat tawatur, sampai pada derajat mutawatir, barakallahu fikum, yang mustahil atau sangat kecil terjadi kesalahan di dalam berita atau informasi tersebut. Di antara mereka juga ada yang mengatakan bahwasanya Dajjal itu hanya sebatas simbol dari sebuah kejelekan, kedustaan, dan yang lainnya. Maka barakallahu fikum terbantah dengan hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang fitnah Al-Masih Dajjal. Dan bahkan semua nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua telah mengingatkan umatnya dari fitnah Al-Masih Dajjal, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan beliau menyebutkan sifat-sifat dari Ad-Dajjal yang tidak pernah atau belum pernah disampaikan oleh para nabi sebelum beliau. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan di dalam risalah tersebut cara-cara agar terhindar dari fitnah Ad-Dajjal. Salah satunya adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis, menghafal 10 ayat awal dari surah Al-Kahfi atau dari akhir surah Al-Kahfi. Dua-duanya riwayat dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kemudian di antara yang atau sebab-sebab yang bisa menjadikan seseorang terjaga dari fitnah Dajjal, sebagaimana yang kita sebutkan pada kajian sebelumnya adalah agar dia menempati kota Mekkah dan Madinah. Dikarenakan dua kota ini atau dua negeri haram ini adalah negeri yang aman dari Dajjal. Dajjal tidak akan bisa memasukinya. Tidaklah dia berupaya untuk memasuki kota Mekkah dan Madinah dari celah-celah yang ada, melainkan di situ telah berdiri para malaikat bersaf-saf menghadang Ad-Dajjal. Dan bahkan mereka menghadang Ad-Dajjal dengan pedang yang terhunus. Dan semisal dengan Mekah dan Madinah adalah Al-Masjidul Aqsa wa Tur. Yang nanti akan kita sampaikan. Nah. Kemudian dikatakan oleh Asy-Syaikh, wa'lam anna hadhil bilad al-muqaddasah innama ja'alaha Allahu ismatan minad dajjal liman sakanaha wa huwa mu'minun multazim bima yajibu alaihi minal hukuki wal wajibati tijaha rabbiha. Ketahuilah bahwasanya negeri yang suci ini Allah menjadikannya sebagai tempat berlindung dari Ad-Dajjal bagi orang yang menempatinya, yaitu apabila dia itu beriman. Nah, beriman. Yakni bukan hanya sebatas menempati kota Mekah dan Madinah, begitu pula Masjidil Aqsa. Tapi dia harus beriman, multazim, berpegang dan selalu melaksanakan kewajiban dan hak-hak terkait Rabb-nya. Wa illa famujarradu istitaniha, maka apabila hanya sebatas menempati negeri haram tersebut, na'am la yaj'aluhu fi ismatin minhu. Maka yang seperti ini kalau hanya sebatas menempati negeri Mekkah dan Madinah tanpa dia beradab dengan adab Islam, tanpa iman yang ada di kalbunya, maka dia tidak akan terjaga dari fitnah Ad-Dajjal. Nah, barakallahu fikum. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, nah, barakallahu fikum, bahwasanya Ad-Dajjal ketika mendatangi Mekkah atau ketika mendatangi kota Madinah, dan dia tidak mampu untuk memasuki kota Madinah, kemudian bergetarlah kota Madinah, sehingga tidak ada seorang munafik atau munafikoh, melainkan dia terlempar dari kota Madinah. Nah. Fal'ibra idhan bil'iman wal'amalis salih. Sehingga oleh karena itu, patokan di sini adalah al-iman dan al-amal as-salih. Inilah as-sababul akbar fin najah. Inilah sebab yang paling besar keselamatan dari fitnah ad-dajjal. Amma sakanu fi daril hijrah wa ghairiha fahuwa sababun tsanawi. Adapun menempati kota hijrah dan negeri haram yang lainnya, ini hanyalah sebab yang kedua. Sebab yang pertamanya apa? Al-iman wal amalus soleh. Itulah sebab yang paling besar. Faman lam ya'khud bisababil akbar lam yufithu tamassukuhu bisababil asghar. Barang siapa yang tidak menjalankan sebab yang besar tersebut atau sebab yang paling besar tersebut, maka sebab yang kecil tadi tidak akan memberikan faedah kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan isyarah dalam hal ini. Begitu pula sebagaimana yang diisyarahkan oleh Abu Darda ketika dia menulis kepada Salman Al-Farisi, An halumma ilal ardil muqaddasah. Abu Darda menulis kepada Salman Al-Farisi, ayo kemari ke negeri Al-Muqaddasah, yakni ke negeri Syam. Fakataba ilaihi Salman. Lalu Salman membalas surat dari Abu Darda. Innal arda la tuqaddisu ahadan, wa innama yuqaddisul insana amaluhu. Sesungguhnya bumi atau negeri tertentu itu tidak bisa mensucikan seseorang. Yang mensucikan seseorang itu adalah amalnya. Nah, jadi kembali kepada iman dan amal soleh yang dia perbuat. Tanpa dua hal ini, as-sababul akbar ini, maka keberadaan dia di negeri haram tidak akan bisa melindunginya dari fitnah al-Masih ad-Dajjal. Kemudian Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menyebutkan hadis Abu Umamah muqatta'an ila faqaratin. Hadis Abu Umamah Al-Bahili yang mana beliau potong-potong menjadi beberapa alinea. Naam, kita akan bacakan sebagai pengingat agar kita tidak lupa tentang fitnah Ad-Dajjal. Dan ini merupakan sebuah anjuran. Anjuran bagi kita semua untuk menjelaskan kepada umat sering-sering mengulang tentang fitnah Ad-Dajjal. Karena salah satu tanda dari akhir zaman adalah barakallahu fikum, orang-orang lupa atau melalaikan untuk menyebutkan dan mengingat fitnah dari Al-Masih Dajjal sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada kajian sebelumnya. Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dhara Allahu dzurriyyata Adam a'dhama min fitnatid dajjal. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak pernah terjadi fitnah di muka bumi semenjak Allah menciptakan keturunan Adam yang lebih besar dari fitnah Ad-Dajjal. Nah, jadi fitnah Ad-Dajjal ini merupakan fitnah yang paling besar yang pernah terjadi, yang akan terjadi di muka bumi. Wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu Ad-Dajjal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutus seorang nabi pun, melainkan nabi tersebut mengingatkan umatnya dari fitnah Ad-Dajjal. Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam. Dan saya adalah nabi yang terakhir dan kalian adalah umat yang terakhir. Wa huwa kharijun fikum la mahala. Dan dia akan keluar di tengah-tengah kalian la mahala. Nah. Fa in yakhruju wa ana baina dhahranikum fa ana hajijun likulli muslimin. Kalau seandainya dia keluar dan saya berada di tengah-tengah kalian, maka saya akan menjadi pelindung bagi setiap muslim. Wa in yakhruju min ba'di fa kullu mri'in hajiju nafsihi. Kalau seandainya dia keluar setelahku, setelah sepeninggalanku, maka setiap jiwa dia melindungi dirinya sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Wa innahu yakhruju min khallatin baina syami wal iraq. Sesungguhnya dia keluar dari satu tempat yang berada di antara Syam dan Iraq. Faya'itu yaminan wa shimalan. Ya ibadallah fatsbutu. Dan dia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba-hamba Allah, maka kokohkanlah diri kalian. Fa inni asifuhu lakum sifatan lam yasifha iyyahu nabiyyun qabli. Sesungguhnya saya akan mensifati bagi kalian dari sifat-sifat Dajjal yang mana belum pernah nabi sebelumku mensifatinya. Yakni saya akan menyebutkan kepada kalian sifat-sifat Dajjal yang belum pernah disebutkan oleh nabi-nabi sebelum beliau. Innahu yabda'u fayakulu ana nabiyun wala nabiyya ba'di. Pada awalnya dia mengatakan sesungguhnya saya ini nabi. Padahal tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal mulanya dia enggak mengaku, bertahap. Tidak mengaku awal mulanya sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Naam. Barakallahu fikum. Yang pertama yang dia katakan adalah saya nabi. Nah. Kemudian berikutnya dia mengatakan ana rabbukum. Ana rabbukum, saya adalah rabb kalian, wala tarawna rabbakum hatta tamutu. Dan itu adalah sebuah kedustaan. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan bisa melihat rabb kalian sampai kalian meninggal. Nah. Kapan kalian bisa melihat Rabb kalian? Setelah kalian meninggal. Nah, amma fid dunya, adapun di dunia ini, kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian. Sehingga oleh karena itu, ketika ada seseorang yang mengaku sebagai Rabb, maka dia adalah kadzdzab, pendusta. Karena kita manusia tidak akan bisa melihat Rabbuna, kecuali setelah kita meninggal. Wa innahu a'waru. Wa inna rabbakum laysa bi'awar. sesungguhnya dia adalah seorang yang picek matanya sebelah. Dan sesungguhnya Rabbakum laisa bi'awar. Dan Rabb kalian itu bukan a'war. Wa innahu maktubun baina ainaihi kafir. Dan sesungguhnya di antara kedua matanya tertulis kafir. Tulisan kafir. Yaqra'uhu kullu mu'min katibin au ghairi katibin. Setiap mukmin mampu membacanya, baik dia itu seorang yang bisa baca tulis ataupun tidak. Nah, kalau seandainya dia tidak bisa baca tulis, maka dia akan tetap bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala membaca tulisan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, al-iman dalam hal ini merupakan syarat yang bisa menjadikan seseorang itu terhindar dari fitnah ad-dajjal. Dengan iman, seseorang mampu untuk membaca salah satu alamat dari dajjal tersebut, yaitu tulisan kafir yang ada di antara kedua matanya. Baik dia itu seorang yang bisa baca tulis ataupun tidak. Nah, wa inna min fitnatihi anna ma'ahu jannatan wa naran. Fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Dan di antara fitnahnya adalah dia memiliki surga dan neraka. Surga dan neraka. Padahal nerakanya itu adalah jannah. Neraka yang dia maksud adalah jannah sesungguhnya. Sementara jannah yang dia maksud adalah neraka. Faman ibtuliya binarihi falyastaghits billahi walyaqra fawatihal kahfi. Barang siapa yang diuji dengan nerakanya, maka hendaknya dia meminta pertolongan kepada Allah dan membaca awal atau pembuka dari surah Al-Kahfi, 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Fatakunu alaihi bardan wa salaman kama kanatin naru ala Ibrahim. Sehingga oleh karena itu api tersebut menjadi dingin dan keselamatan sebagaimana api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah. Wa inna min fitnatihi an yakula li'a'rabi. Dan sesungguhnya di antara fitnahnya dia mengatakan kepada seorang Arab Badui, ara'aita in ba'attu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk. Bagaimana pendapatmu kalau seandainya saya bangkitkan kembali ayah dan ibumu, apakah engkau mau bersaksi bahwasanya saya ini adalah Rabb kamu, saya ini adalah Tuhanmu? Maka Arab Badui tadi mengatakan ya. Maka lalu datang syaitan atau dua syaitan yang datang dengan wujud bapak dan ibu dari Arab Badui tadi. Nam, kemudian dua syaitan tadi mengatakan, ya bunai, ittabi'hu fa'innahu rabbuk. Wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dia itu adalah Rabb kamu. Nam, ini fitnahnya sangat luar biasa. Wa inna min fitnatihi an yusallita ala nafsin wahidatin fayaktuluha. Dan di antara fitnahnya adalah dikuasakan terhadap dirinya atas seseorang lalu dia membunuh orang tersebut. Wayan syuruha bil minsyar, kemudian dia membelah jasad dari orang tersebut hatta sehingga jasad tersebut menjadi dua bagian. Tsumma yaqulu unzuru ila abdi hadza, lihatlah kepada orang ini. Nah, dia mengambil seseorang, lalu dia membunuhnya. Lalu dia belah jasad dari orang tersebut. Kemudian dia berkata, lihatlah kepada hamba saya ini. Sesungguhnya saya akan membangkitkan dia sekarang. Nah. Lalu dibangkitkan. Tumayaz umu anna lahu rabban ghairi. Kemudian orang ini masih saja mengaku bahwasanya naam dia memiliki Rabb. Sesembahan selain diriku, kata Dajjal. Fayab'atsuhu Allah wa yaqulu lahu al-khabith man rabbuka. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala orang tersebut dihidupkan kembali. Nah, melalui dajjal. Nah, melalui dajjal tersebut orang tersebut dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu al-khabith seorang yang jelek ini mengatakan man rabbuka? Siapa Rabbmu? Nah, dajjal mengatakan man rabbuka? Siapa Rabbmu? Maka dia mengatakan Rabbi Allah. Rabb saya adalah Allah wa anta aduwullah. Anta dajjal dan engkau adalah musuh Allah dan engkau adalah dajjal. Wallahi ma kuntu qad ashadda basiratin bika minnil yaum. Dan demi Allah katanya, justru sekarang, naam, tidak pernah saya merasa lebih yakin tentang dirimu, tentang kejahatan dan kedustaanmu, naam, daripada hari ini. Nah, tidak pernah saya lebih merasa yakin daripada hari ini tentang kedustaan dan kekafiranmu, wahai dajjal. Nah, barakallahu fikum. Dan bahkan diriwayatkan bahwasanya itu adalah orang terakhir yang dia bunuh. Wa inna min fitnatihi an ya'mura as-samaa an tumtira fatamtur wa ya'mura al-ardha an tanbuta. Dan sesungguhnya di antara fitnahnya adalah dia memerintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan, maka langit tersebut menurunkan hujan. Nah, kekuasaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada dajjal sampai dia mampu untuk menurunkan hujan. Sehingga oleh karena itu banyak sekali yang terfitnah dari dajjal ini. Wa yamurul ardo an tanbut, dan barakallahu fikum, dia memerintahkan kepada bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka tanaman itu tumbuh. Nah, barakallahu fikum. Setiap daerah yang dia lewati, naam, apabila daerah tersebut mendustakannya, maka akan terjadi kesengsaraan pada daerah tersebut. Falata baqalahum saimah illa halakat. Tidak ada hewan ternak pun dari wilayah atau negeri yang mendustakan dajjal melainkan hewan tersebut akan binasa. Nah, semakin banyak yang mengikuti ad-dajjal. Berbeda dengan wilayah, naam, negeri yang membenarkan ad-dajjal, dia memerintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan, maka langit tersebut menurunkan hujan. Dia memerintahkan kepada tanah negeri tersebut untuk menumbuhkan tanaman, maka tumbuhlah tumbuhan tanaman. Naam, sehingga oleh karena itu hewan ternak mereka menjadi gemuk. Naam, lambungnya menjadi besar dan air susu dari hewan ternaknya pun semakin banyak. Naam, besar dan luar biasanya fitnah dajjal. Bahkan pada akhir hadis ini disebutkan sebelum datangnya dajjal, 3 tahun sebelum datangnya dajjal, umat manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan paceklik. Nah, 3 tahun sebelum munculnya dajjal, umat manusia diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat luar biasa. Tahun pertama, naam, Allah menahan langit untuk tidak menurunkan separuh dari air hujannya. Separuh. Nah, ditahan, air hujan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Separuh dari tumbuhan ditahan untuk tidak tumbuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahun kedua, naam, ditambahkan ujian oleh Allah. 2/3 dari air hujan yang biasa turun dalam setahun ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Begitu pula dengan tumbuhan-tumbuhannya. Dan tahun yang ketiga, naam, sama sekali tidak ada tanaman yang tumbuh, tidak ada air hujan yang turun. Nah, sehingga ketika datang dajjal ini, naam, yang mampu menurunkan hujan dan mampu menumbuhkan tanaman-tanaman, barakallahu fikum, maka banyak sekali yang terfitnah. Nah, banyak sekali hewan ternak mereka menjadi gemuk. Nah, barakallahu fikum, air susu dari hewan tersebut melimpah ruah. Wa innahu la yabqa shay'un minal ardi illa wata'ahu. wa dhahara alaihi illa Makkah wal Madinah. Sesungguhnya tidak tersisa sesuatu pun di muka bumi melainkan dia telah mendatanginya kecuali Makkah dan Madinah. La ya'tihima min naqabin min niqabiha illa laqiyathu al malaikatu bisuyuf. Tidaklah dia mendatangi satu celah pun dari celah-celah kota Mekah dan Madinah, melainkan dia dihadang oleh malaikat dengan pedang yang terhunus. Nah, barakallahu fikum. Lalu terjadilah goncangan di kota Madinah, sehingga barakallahu fikum, Naam falaya boko munafikun wala munafikotun illa kharaja ilaihi. Maka tidak ada seorang munafik dan munafikoh melainkan munafik dan munafikoh tersebut keluar menuju Ad-Dajjal. Menjadi pengikut Ad-Dajjal. Nah, maka hilanglah kejelekan dari kota Mekah dan Madinah. Nah, kejelekan dari kota Mekah dan Madinah. Wa yud'a dzalikal yawm yawmal khalas. Maka hari itu disebut sebagai hari yang bersih atau hari pembersihan. Karena tidak ada seorang munafik dan munafikoh melainkan dia keluar dari kota Mekah dan Madinah. Nah. Lalu berkata Ummu Syuraik bintu Abil Akr. Ya Rasulullah, fa'inal arabu yawma'idhin, wahai Rasul. Di mana bangsa Arab ketika itu? Hum yawma'idhin qalil, wajulluhum bibaitil maqdis. Nah. Mereka sedikit. Mereka, jumlah mereka ketika itu sedikit. Dan mayoritas mereka ketika itu berada di Baitul Maqdis. Wa imamuhum rajulun saleh. Dan imam mereka adalah seseorang yang saleh, yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdullah atau yang dikenal dengan Al-Mahdi dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Naam. Jadi mayoritas bangsa Arab ketika itu berada di Baitul Maqdis yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Fa bainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihim as-subh. Ketika imam mereka telah maju untuk mengimami mereka pada salat subuh, id nazala alaihi Isa ibnu Maryam. Jadi Isa alaihi salam turun ketika waktu subuh di Syam. Faraja'a dzalikal imam. Ketika dia tahu Isa turun, maka dia mundur. Imam ini, Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi ini mundur. Berjalan. Berjalan mundur agar Nabi Isa alaihi salam maju dan mengimami mereka. Fa yadau Isa yadahu baina katifaihi, tsumma yaqul. Lalu Isa alaihissalam meletakkan tangannya di antara dua pundaknya, yakni ditaruh di dada sebagai isyarah. Naam. Tsumma yaqulu lahu. Kemudian Nabi Isa mengatakan, taqaddam fasalli fa innaha laka uqimat. Majulah engkau. Naam. Isa memerintahkan kepada imam tersebut untuk maju. Fa innaha laka uqimat. Dikarenakan salat ini ditegakkan untukmu. Fayusolli bihim imamuhum. Maka mereka diimami oleh imam mereka tadi, yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Faidan sarafa, qala Isa iftahul bab. Ketika selesai sholat, Nabi Isa mengatakan, iftahul bab, bukakanlah pintu. Fayuftah wa wara'ahu ad-dajjal. Maka dibukakanlah pintu dan di balik pintu itu ada Ad-Dajjal. Ma'ahu sab'una alfa yahudi kulluhum dhu sayfin muhalla wasajin. Dan bersama Dajjal ada 70 ribu Yahudi. Dan masing-masing mereka memegang pedang. Fa'idha nazara ilaihi Dajjal dhaba kama yadhubul milhu fil ma. Dan apabila Dajjal melihat kepada Nabi Isa alaihissalam, maka barakallahu fikum, Dajjal ini meleleh seperti melelehnya garam di dalam air. Nah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Dajjal ini meleleh. Andai Nabi Isa alaihissalam tidak membunuh Dajjal, dia akan binasa dengan sendirinya ketika dia melihat Nabi Isa alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika itu tentunya terjadi na'am barakallahu fikum peperangan antara Imam Mahdi dengan pasukannya melawan pasukan Dajjal. Dan sampai beliau tertahan di Al-Baitul Maqdis di Syam barakallahu fikum dan terkepung di sana. Karena dia tidak akan sanggup untuk menghadapi Ad-Dajjal. Karena yang bisa membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Wayantaliku hariban wa yaqulu Isa alaihissalam. Lalu Dajjal tersebut lari meninggalkan Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa mengatakan innali fika darbatan lan tasbiqani biha, sesungguhnya saya memiliki satu pukulan untukmu pada dirimu dan engkau tidak akan mendahuluiku dengannya. Fayudrikuhu inda babil lut asyarki fayaktulahu. Maka Nabi Isa alaihissalam mendapati Ad-Dajjal tersebut di pintu al-lut asyarki, lalu dia membunuh Ad-Dajjal. Nah, lalu dia membunuh Ad-Dajjal. Fayahzimullahu al-Yahud falayabqa syai'un mimma khalaqallahu yatawara bihi Yahudi illa antaqallahu dhalika syai' la hajar wala syajar wala ha'id wala dabah illa al-gharqat fa innaha min syajarihim la tantik. Maka Allah Subhanahu wa taala kalahkan orang-orang Yahud sehingga tidak ada sesuatu pun dari yang Allah ciptakan yang mana seorang Yahudi berlindung di belakangnya melainkan sesuatu tersebut nam Allah jadikan berbicara. Nam. Ya muslim hadza Yahudi. Nam, benda tersebut baik itu berupa pohon, batu ataupun hewan. Nam, ketika itu apabila seorang Yahudi bersembunyi di belakangnya maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan benda tersebut berbicara dan menunjukkan nam posisi Yahud yang bersembunyi di belakangnya. Ya Abdullah, al-Muslim hadza Yahudi, fata'ala faqtulhu. Sampai batu mengatakan, wahai hamba Allah, nam al-Muslim, ini ada Yahudi, kemarilah dan bunuhlah dia. Wa inna ayyamahu arba'una yawman. Sesungguhnya hari-hari Dajjal itu selama 40 hari, tidak banyak. Hari yang pertama, seperti 1 tahun. Dan berkurang menjadi 1/2 tahun hari berikutnya. Kemudian hari berikutnya menjadi 1 bulan. Kemudian hari berikutnya menjadi 1 pekan. Wa akhiru ayyamihi kasyarrah. Dan hari terakhir seperti percikan api. Nah, hari yang terakhir itu sangat singkat sekali. Nah, barakallahu fikum. Yusbihu ahadukum ala babil Madinah falayabluhu babaha al-akhir hatta yumsi. Seseorang di antara kalian pada pagi hari berada di satu sisi pintu Madinah dan dia tidak bisa sampai pada sisi yang lainnya kecuali setelah sore hari. Nah, hari yang singkat. Nah, dia berjalan dengan jarak yang pendek pada pagi hari. Nah, dia sampai pada sisi yang lainnya pada sore hari. Nah, begitu cepatnya hari terakhir tersebut. Maka dikatakan, ada yang bertanya kepada Rasul, kaifa nusalli fi tilkal ayyam al-qisar? Lalu bagaimana kami sholat pada hari yang pendek tersebut? Qala tuqaddiruna fiha as-salah kama tuqaddirunaha fi hadhil ayyam at-tiwal thumma sallu. Nah, kalian takar-takar saja. Kalian ukur-ukur saja. Naam. Barakallahu fikum. Kalian kira-kira saja sholat. Sebagaimana kalian mengira-ngira pada hari yang panjang ini. Naam. Antara zuhur dengan asar itu sampai berapa jam. Kalian kira saja. Walaupun hari sudah lewat. Walaupun sudah malam. Naam, kalian kira-kira. Sebagaimana kalian melaksanakan sholat pada hari-hari yang panjang ini. Fayakunu Isa ibnu Maryam alaihi salam fi ummati hakaman adlan wa imaman muksiton. Sehingga oleh karena itu setelah itu Isa ibnu Maryam berada di tengah umatku sebagai hakim yang adil, imam yang adil, dan dia bahkan mematahkan salib, wa yadbahul khinzir, wa yadha'ul jizyah, wa yatrukus sadaqah. Dan dia menyembelih nam al-khinzir, wa yadha'ul jizyah, sehingga tidak ada lagi jizyah. Nam, falaysa 'ala syatin wala ba'irin. وَتَرْفَعُ الشَّهْنَاءُ وَالتَّبَاغُتُ وَتُنْزَعُ حَمَّةُ كُلِّ ذَاتِ حَمَّةُ حَتَّى يَدْخُلُ الْوَلِيدُ يَدَهُ فِي الْحَيَّةِ فَلَا تَدُرُّهُ. Nah, jadi ketika itu kebencian dan permusuhan diangkat. Setiap binatang yang memiliki bisa, nah, maka diangkat bisanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai-sampai ada seorang anak kecil meletakkan tangannya di tengah-tengah ular, maka ular tersebut tidak memudaratkannya. Karena bisanya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tafirrul walidatu al-asad fala yadurruha. Seorang anak kecil, nah, barakallahu fikum, menghardik atau seekor asad, seekor singa, fala yadurruha. Namun singa tersebut tidak memudaratkannya, mencelakakan anak kecil tersebut. Wa yakunu dhi'bu fil ghanam ka'annahu kalbuha. Dan serigala, na'am, bagi hewan ternak, bagi kambing, ketika itu seperti anjing penjaga hewan ternak. Nah, serigala, barakallahu fikum, menjadi hewan yang jinak dan tidak memudaratkan, na'am, hewan ternak. Bahkan diibaratkan seperti kambing penjaga hewan ternak tersebut. Wa tamla'ul arda minas salmi kama yamla'ul ina' minal ma' wa takunul kalimatu wahidatan fala yu'badu illallah wa tad'ul harbu awzaraha. Dan bumi ketika itu dipenuhi dengan keselamatan sebagaimana bejana dipenuhi oleh air. Dan kalimat ketika itu menjadi satu, persatuan. Nah, tidak ada yang berselisih dan tidak ada yang diibadahi ketika itu kecuali Allah. Tidak ada kesyirikan. Tidak ada peperangan. Dan Quraisy menduduki kekuasaannya, bangsa Arab Quraisy menjadi pemimpin. Dan bumi ketika itu seperti bejana fiddah perak. Tanbutu nabataha bi ahdi Adam hatta yajtami'un nafaru 'alal kutfi minal 'inab fayusabbi'uhum wa yajtami'un nafaru 'alar rummanah fatushbi'uhum. Naam, sampai beberapa orang dikarenakan rakyat ketika itu sangat luar biasa baiknya, mereka hanya beribadah kepada Allah, tidak ada kesyirikan, keamanan, permusuhan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah kepada mereka sampai satu tandan korma itu mencukupi beberapa orang dan mengenyangkan mereka padahal jumlahnya sedikit. Dan beberapa orang berkumpul untuk memakan satu buah delima, akan tetapi naam, buah satu buah delima tersebut mengenyangi mereka. Yakunu thawr bikadha wa kadha minal mal. 6. Seekor sapi memiliki harga yang tinggi ketika itu. Berbeda dengan kuda, harganya sangat murah. Hanya dengan beberapa dirham saja. Sehingga oleh karena itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, kenapa kok kuda menjadi murah harganya? La turkab li harbin abada. Dikarenakan tidak ada lagi perang. Sehingga tidak dimanfaatkan lagi untuk berperang. Nah. Lalu kenapa? Para sahabat bertanya, kenapa atsaur sapi menjadi mahal? Nah, karena sapi, barakallahu fikum, dimanfaatkan untuk menggarap tanah. Untuk menanam tumbuhan. Wa inna qabla khurujid dajjal thalatha sanawatin shidadin yusibun nasu fiha ju'un shadidun. Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal, 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal, seperti yang kita sampaikan tadi, 6, umat manusia ditimpa musibah berupa kelaparan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada langit dalam tahun pertama tersebut untuk menahan 1/3 dari air hujannya. 6. 1/3 dari air hujannya. Afwan, maka saya ralat kembali. Tadi saya menyebutkan 1/2. Yang benar adalah 1/3. Wa yamurul ardo fatahbid thulutha nabatiha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada bumi untuk menahan 1/3 dari tanamannya untuk tidak tumbuh. Nah, ini tahun yang pertama. Kemudian pada tahun yang kedua diperintahkan 2/3 untuk ditahan, baik air hujannya ataupun tanamannya, untuk tidak tumbuh. Kemudian pada tahun yang ketiga seluruhnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam 1 tahun, 6 tahun terakhir sebelum keluarnya Dajjal, selama 1 tahun tersebut tidak ada hujan dan tidak ada tumbuhan yang tumbuh. 6. Tidak ada tanaman hijau. Fala tabqa dzatu dzilfin illa halaka. Tidak ada 6 hewan yang memiliki kuku melainkan dia binasa. Jadi enggak ada lagi hewan ternak. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para sahabat bertanya, "Fama ya'ishun nas fi dzalika zaman?" Lalu bagaimana cara orang hidup pada zaman tersebut? Nabi mengatakan, "At-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid." Nah, tahlil, takbir, tasbih dan tahmid. Dengan itulah mereka hidup. "Wa yajri dzalika 'alaihim majrat ta'am." Yang mana itu menjadi makanan mereka. Tasbih, tahlil dan tahmid. Sehingga oleh karena itu ketika datangnya Dajjal pada masa-masa tersulit ini dengan membawa fitnah yang sangat luar biasa, menjadikan banyak sekali yang mengikutinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.